Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pembahasan masalah jar wa ta'dil kita untuk kali ini sekedar tahu ya mengetahui apa itu jarah, apa itu ta'dil, apa itu syarat-syarat yang menjalam ta'jil secara umum, ataupun lebih detailnya lagi di kitab-kitab berikutnya insyaAllah. Berkata Muslimin rahimahullah ta'ala, ta'arud ajar wa ta'jil yang sudah kita sebutkan sebagiannya, itu ketika seorang perawi, perawi hadis, disebutkan sebagian Aibah menyatakan dia seorang yang diterima hadisnya, tapi sebagian lagi menyatakan orang ini tidak diterima hadisnya. Ada ta'aruf. Bagaimana? Kata Allah rahimahullah ta'ala, ba'wadid ta'arudhi ahwalun arba'ah. Ya, ketika ada ta'arud, ta'arud itu memiliki empat keadaan. Al-halatul ula an yakuna mubhamaini. Keadaan yang pertama adalah keduanya mubhamain, ini musanna kembali ke at-ta'dil wa jarh. Keduanya ini jarh wa ta'dil mubhamain. Mubham maksudnya ghaib mufassalain. Mubham tidak tafsir. Ta'dilnya mubham, jarhnya mubham. Ai ghairu mubayyanin fihima sababul jarah awi ta'adil. Imam yang satu menyebutnya dengan ta'adil tanpa menyebut sebabnya, imam yang lain menjarah tidak disebutkan sebab jarahnya. Ia tidak dijelaskan pada keduanya, pada jarah wa ta'adil, sebab jarah dan ta'adil. Bagaimana? Kata beliau, fa'inkulna bi'adami qabul al-jarhi al-mubham ukhidha bita'dil. Kalau kita berpendapat tidak diterimanya jarah mubham, nah, sebagian ulama berpendapat demikian, sudah kita baca kemarin kedua beberapa yang ada yang lain. Kalau berpendapat jarah mubham itu tidak diterima, maka ukhidha bita'dil. Ketika ada ta'arad, ta'arada jarah wa ta'dil, ya al-mubhaman. Kalau berpendapat bahwasanya jarah mubham itu tidak diterima, maka otomatis yang diambil adalah yang ta'dil. Li'annahu la mu'arida lahu fil waqi'. Karena tidak ada penentangnya ta'dil tersebut fil waqi'. Kalau kita katakan tidak diterima jarah mubham, berarti sama dengan tidak ada yang menentang ta'adil, sehingga diambil ta'adil. Kala misalnya yang satu menyatakan fulan siqah, yang satu menyatakan fulan layuk baru hadithu, dan beliau tidak menyebutkan kenapa sebut diterima. Kalau mereka yang berpendapat jarah mubham tidak diterima, maka diambil menyatakan siqah. Karena ucapan dia layuk baru hadithu itu mubham, sehingga diterima. Qala wa in kullu bi qawlihi wa warajih. Tapi kalau bi qabulihi, seperti kurang titik di kitab ana, wa in kullu bi qabulihi, tapi kalau kita katakan diterima ucapan yang menjarah walaupun dengan jarah mubham, diterima. Wa huwa rajih, itu pendapat yang rajih, walaupun dia tidak menyebutkan kenapa dia diterima hadisnya fulan layuk baru hadithu misalnya. Walaupun dia menyebutkan sebabnya, kita terima. Jadi rajih berarti hasalat ta'arud, berarti ada pertentangan. Yang satu menyatakan fulan thiqah diterima hadisnya, yang satu menyatakan fulan tidak diterima hadisnya. Bagaimana? Qala fayukhadhu bil arjahi minhuma, maka diambil yang paling rajih dari keduanya. Mana pendapat ucapan yang lebih kuat, apa ucapan yang mentakjil atau ucapan yang menjarah? Dari mana diambil sisi rajihnya? Dikatakan yang ini lebih rajih. Yang pertama, imma bi adadati qa'idihi. Ini melihat keadilan orang yang mengucapkan ta'dil atau jarh. Antara imam yang satu yang menyatakan fulan siqah dengan alim yang kedua yang menyatakan fulan layakul hadithuh, dibanding yang kedua yang paling adil. Maka yang lebih tinggi keadilannya dia yang diterima. Atau yang kedua, au fima'rifatihi bihadis khas. Yang kedua, diambil yang lebih rajih itu dari sisi mana? Dari sisi pengetahuan keduanya. Imam A menyatakan fulan ini thiqah. Imam B menyatakan fulan itu dhaif, layak wal hadithu. Iya, ambil yang lebih rajih. Bagaimana? Di mana di antara keduanya dari imam ini yang paling tahu tentang keadaan orang tersebut, orang yang sedang dipersisikan ini, siapa di antara kedua imam ini yang paling kenal, yang paling tahu keadaannya? Ini kedua. Yang ketiga, au bi asbabil jarh wa ta'dil. Atau yang ketiga, mana di antara dua imam tersebut yang paling alim, yang paling tahu tentang sebab-sebab jarh wa ta'dil? Kemudian yang keempat, au fi kasratil adad. Ya, au fi kasratil adad. Mana di antara keduanya yang didukung oleh a'imah yang lain, yang menyatakan thiqah imam A tapi bersamanya ada banyak, ya, ulama yang lain yang menguatkan pulang thiqah, ya, yang menyatakan dhaif atau laik bahayuh cuma sendirian misalnya, maka yang lebih banyak yang terima. Ini kalau rahimahullahu ta'ala. Ya, ketiga kita berpendapat jarah mubham itu diterima, maka berarti ada pertentangan antara yang menta'adil dan menjarah. Bagaimana? Maka diambil yang paling rajih dari keduanya. Bagaimana tahu lebih rajih? Empat itu kemungkinannya. Bisa dengan diketahui, diketahui lebih adil, maka yang lebih adil ini yang lebih diterima ucapan. Apakah yang lebih adil itu yang menjarah atau yang menta'adil? Kedua, lebih rajih itu ditentukan dengan mana dari keduanya yang lebih tahu tentang keadaan perawi yang sedang ditadil atau jarah. Yang ketiga, mana di antara kedua yang lebih tahu, lebih alim tentang asbab jarah wa ta'dil. Yang keempat, ya, mana di antara kedua yang didukung oleh imam yang lain yang lebih banyak jumlahnya. Ya. Dan perlu diingat, yang terpenting juga adalah bahwasanya, ya, a'immah dalam masalah bab jarh wa ta'dil itu ada tiga tingkatan. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit, ada yang mutasahil. Ini pun pengaruh. Ini pun pengaruh nanti tergantungnya. Ya, kalau yang menyatakan thiqahnya itu adalah fulan thiqah, tapi dia mutasahil, bitawassit. Yang menyatakan fulan dhaif, dia mutawassit. Seperti Imam Ahmad bin Bukhari mah jelas. Yang diambil dah yang mutawassit. Juga yang kelima, mungkin tadi kita berikut sebetulnya dilihat dari tabaqat a'immah yang mentah menjarah. Karena para a'immah yang ya ada dalam bab jarh tadi itu ada tiga. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit, ada yang mutasahil. Itu berpengaruh terhadap masalah ini. Wallahu a'lam.